سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي في الله رحمكم الله إن شاء الله بتيسير الله جل وعلا علينا سنقرأ بإذن الله من مؤلفة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري وهو مدرس في كلية الحديث الشريف الجامعة الإسلامية على تأليفه حقوق الأولاد على الآباء والأمهات. Insyaallah kita akan baca suatu karya tulis dari Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari yang beliau seorang pengajar di bagian Fakultas Hadis di Jami'ah Islamiyah dan masyaallah sudah berulang kali beliau mengunjungi negeri kita memberikan faedah ilmiah yaitu dalam karya tulisnya Huququl Awlad Anil Aba'i wal Ummahat, hak-hak para anak atas bapak-bapak dan ibu-ibunya. Artinya mereka anak-anak kita ini memiliki hak-hak Anil Aba'i wal Ummahat yang harus ditunaikan oleh bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Sehingga hal ini pun tentunya la yakunu mufarritan wa la yakunu mufritan, jangan sampai kurang ataupun melampaui batas. Yantahijuna wastatiyah, mengambil jalan tengah pas dalam menunaikan hak anak-anak kita. Qala hafidhahullahu ta'ala, setelah beliau membawakan pembukaannya dengan khutbatul hajah, kata beliau, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Masih dalam rangkaian khutbatul hajah. Wa ba'du, kemudian setelah itu, fa inni ahmadullaha ilaikum alladhi la ilaha ghairuhu, sesungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selainnya subhanahu wa ta'ala, wa la rabba siwahu, dan tidak ada rabb, pencipta, penguasa, pengatur selain Allah SWT tidak ada. An hayya lana hadzal liqa'a, yang mana Allah SWT telah mempersiapkan untuk kami dalam pertemuan ini. Dia sebutkan hadzal liqa', pertemuan. Kendatipun asal tulisan ini, ya, karena asal tulisan ini dari bentuk muhadharah, dari bentuk ceramah yang beliau lontarkan melalui telepon, yang ditulis di bawah. Asal risalah muhadharatun hatifiyatun alqaituha abra idha'ati durus, sebagai muhadharah hatifiyah melalui telepon. Ini sering para masyayikh, sering pula ikhwah-ikhwah salafiyin di berbagai macam negara, mereka telepon para masyayikh untuk meminta durus. Ya, kalau sekarang enak, ya ada lain pelajaran masyayikh semua telah masuk, ya, sehingga bisa didengar di seluruh penjuru dunia, seperti dengan adanya Mirasul Anbiya, ya, radio Mirasul Anbiya, ya, kita akan mampu mendengar berbagai macam pelajaran yang disampaikan oleh para masyayikh di Mekah ataupun Madinah. Tanya. Bisa belajar langsung dengan para masyayikh. Yang hal ini beliau sampaikan melalui radio Durus As-Salafiyah Sabiqan, yaitu radio pelajaran Salafiyah, ya, radio yang berkenaan tentang pelajaran-pelajaran Salaf. Itu dahulu. Kemudian radio ini diganti namanya dengan Wa Mirasul Anbiya'i Halian. Sekarang namanya Mirasul Anbiya. Yang dahulu namanya adalah Durus As-Salafiyah. Yang hal ini tentunya kata beliau dhamna silsilati liqa'atin nadhammaha al-mushrifun al-idha'ati wal-mawqi' wa kanat al-muhadaratu fi yawm al-jum'ah khamsah wa khamisah rabi'i thani 29 wa 400 alf hijriyah. Tentunya sesuai dengan jadwal dan pengaturan pengacara atau pembawa acara radio tersebut, yang mana muhadharah berlangsung di hari Jumat tanggal 5 Rabiul Tsani tahun 1429 Hijriah. Berapa tahun yang lalu berarti? 38 ya. Berarti 9 tahun yang lalu. Ya. Beliau berikan ceramah ini, kemudian dari hasil ceramah ini dan ceramah-ceramah saya biasa, dan itu seperti yang ada pada Syekh Al-Utsaimin Al-Murtaad. Kitab-kitab beliau pun sama dari ceramah-ceramah, pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan di masjid-masjid, kemudian di tafril didengarkan, ditulis dengan seksama, kemudian ditashih, dibetulkan, ya, kemudian dicetak. Yang asalnya berupa ceramah, ya, muhadhar, jadi tafril. Orang-orang mengatakannya tafrik, ya, karena apa? Wong Tegal tadi, Wong Brebes, G jadi K, warteg, jadi tafril, jadi tafrik. Ya. Wong Tegal tadi mengganti G jadi K. Itu biasa orang-orang Arab ketika mendengarkan pelajaran masyayikh, didengarkan dengan lambat sambil ditulis, sehingga antara tulisan dengan isi ceramah itu plek sama. Itu masya Allah. Itu awalnya. Kemudian dibukukan. Walladhi narju minhu jalla wa ala ayyubarika lana wa lakum fihi. Dan yang kami harapkan tentunya, ya, dari muhadharah ini atau dari kitab ini yang telah dicetak, kepada Allah SWT kami berharap supaya memberkahi untuk kami dan memberkahi untuk kalian pula. Wa yanfa'ana bima naqulu wa nasma'u. Dan semoga Allah memberikan kemanfaatan bagi kami dengan apa yang kami katakan dan yang kami dengar. Inna Rabbi la sami'u du'a. Sesungguhnya Rabbku sungguh maha mendengar doa. Kana antuliba ilayya al-kalamu hawla mas'alatin au madhu'in. Nyatalah telah dipinta kepadaku, ya, artinya ada permintaan kepada beliau, ilayya, kepadaku, yaitu al-kalam, pembahasan, hawla mas'alatin, seputar mas'alah, au madhu'in, atau seputar judul, yata'allaku bil mujtama', yang berkaitan masalah tersebut atau judul tersebut, tema tersebut dengan mujtama', ya, kemasyarakatan. Tanya. Kenapa berkaitan dengan hidup bermasyarakat? Lil hajati ilaihi, karena sangat dibutuhkannya. Walaftil anzari ilaihi, dan karena tertujunya pandangan kepadanya. tertoleh pandangan kepadanya, artinya memiliki perhatian penting tentangnya. Waqad waqa' al-ikhtiyaru, maka terjadilah pilihan, ada mawdu'in, terhadap suatu tema yang tema tersebut ya ta'allaqu bihadzal maqami, ada kaitannya dengan kedudukan ini, ada kaitannya dengan masalah kemasyarakatan, tanya hidup bermasyarakat, ala wa huwa, yaitu min huquqil auladi 'ala al-aba'i wal ummahat, yang termasuk min ya, sebagian kan artinya, yang termasuk dari hak-hak para anak terhadap bapak-bapak dan ibu-ibunya. Apa hak-hak anak-anak yang harus ditunaikan oleh bapak-bapaknya dan ibu-ibunya? Asal dalam muhadarah tersebut berjudul dengan Hukuki al-Abna, itu para masyayikh biasa ketika hendak ceramah biasanya menyebutkan atau sudah diatur oleh pembawa acara, syekh ini dipinta judul sekitar ini, syekh itu sekitar itu, seperti kita daurah lah, judulnya sudah ditentukan dari panitia seperti itu. Itu asal judulnya yaitu Hukukul Abna. Kemudian syekh ketika hendak dicetak memberikan kritikan, yaitu pentingnya ketika kita mentafriz, menulis ulang ceramah seorang masyayikh, ketika hendak dibukukan jangan langsung dibukukan ya. Atau rekaman-rekaman ketika hendak disebarkan jangan langsung disebarkan, tapi laporkan dulu ke qailiha, ke yang mengatakannya, ke yang menyampaikannya, layak tidak, benar tidak ya hal itu disampaikan, disebarkan. Ya kalau sudah layak, tidak ada kritikan, atau mungkin ada kritikan yang harus dibenarkan, baru dibenarkan. Ya itu masya Allah. Sampai-sampai Syekh Abdullah Al-Bukhari di majlisnya, beliau mengatakan mamnu ayusajjil ahadun illa biidhni. Ya haram, tidak boleh ada seorang pun yang merekam kecuali dengan izin panitia. Itu syekh setiap di awal dars yang beliau sampaikan. Ya, bisa antum dengar kalau ada liqa'ul maftuh, pertemuan terbuka Syekh Abdullah, itu biasanya Jumat sore. Ya, antum setel Jumat sore siaran langsung pertama saya gantian, terkhusus di pelajaran Syekh Abdullah. Senantiasa mengingatkan tidak boleh ada yang merekam seorang pun kecuali dengan izin panitia. Atau bahkan Syekh mengulang tidak boleh ada yang merekam kecuali panitia saja. Kenapa? Karena Syekh khawatir ada yang menyebarkan tanpa seizinnya atau belum direvisi. Masya Allah, ketelitian beliau. Ini kelasnya kelas masyayikh. Ulama sangat-sangat, beliau tidak menginginkan ada yang namanya orang tadi kadang apa sabkul lisan, salah ucap ya. Tidak dia meniatkan mengucapkan, tapi karena sabkul lisan ini kadang lisan lebih cepat ya, ketimbang hati. Ketika lisan sudah terucap baru sadar, oh ini salah. Tanya. Itu tujuannya, sehingga diganti judulnya menjadi Hukul Aulad, karena kalimat aulad ini ajma wa ashmal, lebih mencakup, berbeda dengan kalimat abna, hukukul abna. Kalau abna ini mencakup anak laki-laki saja ya, karena abna jamak dari ibnun ya, ibnun jamaknya abnaun atau banun. Abnaun atau banun. Ini terkhusus laki-laki. Tetapi kalau aulad jamak dari apa? Waladun. Cuman ada bedanya. Waladun jamaknya aulad, itu dimutlakan untuk laki-laki dan perempuan. Ya, dalam bahasa Arab, aulad jamak dari walad, ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Ya, ketika seseorang bertanya, indak walad, kamu punya anak? Naam, indi bintun wahidatun. Dia nanya indak walad, kamu punya anak? Tidak, dia mengatakan indak bint. Oh ya, kamu punya anak perempuan. Indak ibnun, umpamanya. Enggak. Tapi dengan kata walad, karena walad itu mafhum, ditujukan pada laki-laki dan perempuan. Dari mana para ulama mengambil dasar bahwasanya kalimat aulad ditujukan untuk laki-laki dan perempuan? Dari ayat yang akan beliau bawakan di surat An-Nisa ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadzil unthayain. Allah SWT mewasiatkan kepada kalian, fi auladikum, yaitu untuk anak-anak kalian, aulad untuk anak-anak kalian. Sehingga aulad di sini kata para ulama yashmalul banati wal banin, mencakup anak-anak perempuan dan laki-laki. Itu aulad, kalimat aulad. Insyaallah. Yang mendalamnya bahasa Arab. Berbeda dengan abna. Tanya. Sehingga Syekh ganti supaya jangan dipahami ketika mengatakan hukukul aulad itu hak anak laki-laki saja. Tidak. Tetapi anak laki-laki dan anak perempuan mereka memiliki hak yang harus ditunaikan oleh kita sebagai orang tua. Ya. Itu niatan Syekh supaya kita paham kalimat aulad mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga bukan anak laki-laki saja yang punya hak. Kemudian anak perempuan di terlantarkan. Seperti siapa? Yang menelantarkan anak perempuan? Kaum musyrikin Quraisy. Oh iya. Stand. Itu al-jahiliyah. Di masa-masa jahiliyah. Dahulu mereka meremehkan, menelantarkan anak-anak perempuan. Yatawara an qaumihim. Mereka berkelip dari kaumnya, menghindar dari kaumnya, bersembunyi dari kaumnya. Ketika apa? Bushyira bi bint, ketika diberikan kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan. Mereka merasa malu. Wajah-wajah mereka memerah, menghitam, saking malunya, menahan malu ketika mereka diberi kabar dengan lahirnya anak perempuan. Sehingga mereka hanya dua pilihan, hanya memiliki dua pilihan. Tanya. Ima anak perempuan tersebut hidup terhina atau mati dipendam. Tanya. Itu dua pilihan yang ada pada mereka ketika mereka memiliki anak perempuan. Tanya. Yumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab, kata Allah. Pilihan mereka hidup terhina atau mati hidup-hidup. Ya, ketika dikabari dengan lahirnya anak perempuan, sehingga ketika anak perempuan tersebut tidak dipendam hidup-hidup, tidak dikubur hidup-hidup, mereka biarkan dalam kondisi terhina, terlalaikan. Ini orang-orang jahiliyah dahulu. Wala syakka ayuhal ikhwatu, dan tidak diragukan lagi wahai segenap saudara-saudaraku, annal alaqata bainal awladi wa abaihim wathiqatun, bahwasanya alaqah, tanya, hubungan erat, alaqah ini hubungan erat, kaitan erat, bainal awladi wa abaihim, di antara para anak, wa abaihim, dengan orang tua orang tuanya. Aba bukan hanya bapak-bapaknya saja, ya, tapi dengan orang tua orang tuanya, hubungan erat, hubungan kuat antara anak-anak dengan orang tua orang tuanya, wathiqatun, sungguh sangat kuat. Ya, itu hubungan anak dengan orang tua sebagai hubungan yang kuat, tali yang kokoh. ya tidak terpisahkan. Apa yang menunjukkan hal itu? Bahwasanya hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan yang sangat kuat, yang sangat erat, yang sangat kokoh. Antum dengar bagaimana Yakub dengan putranya Yusuf alaihissalam, ya, ketika beliau sangat sedih kehilangan putranya Yusuf yang dizalimi oleh saudara-saudaranya, ya, sehingga masa-masanya, waktu-waktunya senantiasa di dalam kesedihan. Teringat hatinya terhadap Yusuf yang hilang ketika itu. Menunjukkan apa? Kaitan erat orang tua terhadap anaknya. Berbeda dengan orang tua-orang tua sekarang ini. Anaknya keluar kemana, anaknya masuk kemana, enggak perhatian. Enggak mau tahu. Bahkan mungkin senang, wah, daripada di rumah katanya ngerecoki, rame, membuat pusing, biar aja keluar katanya. Sebagian orang tua tidak selektif. Anaknya keluar kemana, masuk kemana, atau keluar dari mana, masuk kemana. Jangan-jangan masuk ke PlayStation umpamanya, atau keluar dari tempat-tempat yang tidak beres. Maka harus punya perhatian sebagai orang tua, punya kaitan erat, memiliki kekhawatiran ketika anaknya tidak ada. Jangan justru senang, ketika anaknya enggak ada, beban lepas umpamanya. Tidak. Itu Yakub bagaimana hatinya terkait dengan kuat terhadap putranya. Maka tatkala saudara-saudaranya diutus untuk meminta bantuan bahan pangan ke negeri Mesir, karena terdengar di negeri Mesir ini mereka memiliki perbendaharaan besar bahan pangan yang mereka sediakan sengaja untuk menghadapi masa paceklik, masa darurat. Dan di sana ternyata mereka, saudara-saudara Yusuf ini, bertemu dengan Yusuf, bertemu dengan Yusuf yang telah diamanahi sebagai bendahara negara, masalah sandang pangan, makanan. Karena punya keahlian dalam bidang itu. Setelah berargumen lama, dan Yusuf masih mengenali mereka, tetapi mereka, saudara-saudaranya ini, tidak mengenalinya. Sampai Yusuf sendiri yang mengatakan, "Inni ana Yusufa," sesungguhnya aku adalah Yusuf. Seraya beliau mewasiatkan kepada saudara-saudaranya, "Idhabu biqamisi hadha falquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in." Pergi kalian, bawa bajuku ini, kemudian usapkan bajuku ke muka bapakku, niscaya beliau akan bisa kembali melihat, tentunya dengan izin Allah SWT. Dan kemudian bapak bawa keluarga kalian semuanya kepadaku. Falamma fasalatil 'ayru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Maka ketika kelompok unta ini, para penunggang unta ini, saudara-saudara Yusuf telah meninggalkan Mesir dengan membawa baju Yusuf tadi yang disiwasiakan untuk diusapkan ke muka bapaknya Yakub. Mereka beranjak dari Mesir. Adapun Yakub mahnya mengatakan ke keluarganya, di rumah, jarak yang jauh. Ya. Anak-anaknya baru bawa baju dari sana, dari Mesir. Beliau berkata di rumahnya dengan keluarganya, "Innila ajidu riha Yusuf." Sesungguhnya aku mencium baunya Yusuf. Baunya dari jarak yang jauh tercium, padahal baru bajunya, dan itu pun masih jarak yang jauh. Laula antufannidun, kalau seandainya kalian tidak menganggap aku lemah akal, niscaya kalian akan membenarkannya. Seandainya kalian percaya, tentu kalian akan membenarkannya. Maksudnya aku benar-benar mencium baunya Yusuf. Tanya. Itu menunjukkan apa? Adanya kaitan erat. Orang tua sangat paham baunya anak. Iya. Tahu ini anaknya atau bukan. Mau ngetes antum. Iya. Anak orang buta aja. Iya. Mana anak bapak gitu. Dijajarkan anak, dia tahu. Iya, anaknya yang mana? Pegang satu-satu. Ya, mana yang anaknya dan mana yang bukan anaknya, beda baunya. Baunya seperti itu. Bahkan dalam kisah yang sering kita dengar juga, mungkin antum juga sering dengar, ya, yaitu kisah Abdullah bin Qasim al-Ataki al-Misri. Ya, Abdullah bin Qasim al-Ataki al-Misri, beliau safar min al-Qahirah ila al-Madinah, dari Kairo, dari Mesir ke Madinah. Untuk apa? Litalabil ilmi indal Imam Malik, untuk menuntut ilmu di sisi Imam Malik. Perjalanan yang jauh tadi, maksudnya menuntut ilmu itu butuh rihlah. Ya, butuh berjalan. Ilmu didatangi oleh para ulama, tidak mendatangi. Sehingga mereka tempuh kendati pun jauh. Dari Mesir ke Madinah. Apalagi dahulu perjalanan yang tidak ada pesawat, tidak ada bus dan yang lainnya. Ya. Ketika mereka mendengar di sana ada imam, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, didatangi oleh Al-Qasim Al-Ataki. Semangat yang kuat. Ya, di sana perlu adanya himam al-aliyah, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Ya. Tidak melempem. Tidak lembek dalam menuntut ilmu. Tanya. Kenapa sebagian orang lembek dalam menuntut ilmu? Ya, karena terlalu pendek anggapannya. Sebagian orang mengira, wah saya mah wong bukan mau jadi ustaz gitu. Jadi enggak usah rajin-rajin belajarnya. Ya. Jadi anggapnya, dikiranya menuntut ilmu itu untuk jadi ustaz atau jadi kiai atau jadi ulama, sehingga tidak semangat dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Wa kanat zaujatu Abdillah anadzaka hamilan, ketika itu istrinya sedang hamil, istrinya Abdullah Ibn Qasim al-Ataki al-Misri sedang hamil. Sementara beliau ingin belajar ke Imam Malik. Ya. Seperti ilha-ilha. Ingin ke Yaman umpamanya. Istrinya mungkin lagi hamil atau punya anak banyak. Ya. Ditinggal. Faqala laha, Abdullah berkata kepada istrinya, "Inni qad azamtu 'ala rihlati li talabil ilmi." Sesungguhnya aku telah bertekad kuat untuk menuntut ilmu. Kalau istri kita mungkin apa? Ah, di sini juga banyak ustaz katanya. Ngapain jauh-jauh katanya. Iya. Itu kalau istri kita. Tapi mungkin ada yang seperti itu. Yang dekat-dekat aja katanya. Atau apa? Radio juga ada, ngapain katanya ke sana? Dengar radio aja. Seperti itu. Apalagi kondisinya lagi hamil. Ya, butuh perhatian dari sang suami. Ya. Mungkin kita semua yang sudah berumah tangga merasakan ya. Namanya istri lagi hamil apa? Dikit-dikit telepon lagi, dikit-dikit telepon. ya. Dikit-dikit apa suruh pulang, kalau istirahat kerja jangan pulang dulu, tengok dulu. Nanti akan merasakan yang belum juga, ya, ketika istrinya lagi hamil, ya. Inginnya ditungguin terus, ya. Apalagi kalau sudah bulannya, ya. Pengen ditungguin terus. Wa ma arani aidan ila Misr illa ba'da muddatin tawilin. Dan aku tidak mungkin untuk kembali ke Mesir kecuali kalau sudah lama. Kata Abdullah ini. Oh istriku, aku ingin belajar Imam Malik. Tapi kayaknya aku enggak bisa pulang dengan dalam waktu cepat. Melainkan setelah sekian tahun aku mungkin bisa baru pulang. Percuma kalau aku jauh-jauh katanya cuma sebulan dua bulan belajar dari Imam Malik. Gak ada hasilnya. Jadi beliau sudah menggambar sebelum pergi. Aku akan pulang mungkin nanti kalau sudah lama baru pulang. Baik. Fa in syi'ti an utalliqaki talaqtuki. Kalau kamu mau saya talak kamu. Enggak serta-merta beliau, saya talak kamu. Pokoknya saya mau belajar. Enggak, tapi beliau kasih tawaran, kasih pembukaan. Saya ingin belajar, ya. Jarak saya belajar jauh. Mungkin saya pulang 10 tahun yang akan datang baru pulang. Ya. Sehingga silakan. Ya. Anti pilih. Kalau mau dicerai saya akan ceraikan. Baik. Jadi enggak ngancam di awal. Kalau kamu enggak mengizinkan saya cerai. Enggak. Terkadang ada suami temperamen seperti itu, ya, karena mungkin istrinya juga tidak hikmah, ya. Sehingga sang suami kadang apa, mbak jangan taklim, pokoknya kamu kalau melarang saya taklim saya cerai kamu, seperti itu, ya. Saking kesel mbak, ya. Mungkin satu kali dua kali enggak diam. Tapi karena keseringan, namanya orang mungkin lepas kontrol juga. Fatan kihin min syi'ti. Kalau kamu mau saya cerai dan kamu bisa menikah dengan laki-laki lain. Kenapa? Karena ini abang mau pergi nih, lama. Bukan waktu sejenak. Menuntut ilmu, sayang jauh-jauh. Tanya. Wa in aradti abqika fi asamati fa'altu walakin la adri mata sa'arji ilaik. Dan jika engkau pun mau maka tetap engkau teranggap sebagai istriku, ya. Dan aku akan lakukan engkau tetap statusnya sebagai istriku, tetapi aku enggak tahu kapan aku akan kembali. Ini sudah ancang-ancang. Beda dengan kita, ya. Saya mau ke Yaman 2 tahun aja. Tenang. Di waktunya sudah ada. Tapi kalau para ulama dahulu, saya enggak tahu kapan baliknya. Enggak tahu kapan abah pulang pokoknya. Baik. Atau Kang Mas pulang. Seperti itu. Ini apa? Baru satu jam, udah kering. Sudah telepon, kok enggak pulang-pulang katanya sudah jam sekian. Kalau kita seperti itu, padahal baru apa? Berapa menit? Ya, atau berapa jam? Ya, monitor sudah berulang kali dari rumah. Ya, seperti itu. Ya, masya Allah ini para istri, kisah ini saya pelajaran. Fakhtaratul baqa'a zaujatan lahu. Sehingga istrinya ini memilih untuk tetap statusnya sebagai istrinya, ya, dengan berat hati, ya, dan kerelaan tentunya melepas kepergian sang suami. Sedih-sedih ada, ya. Apalagi kondisi lagi hamil, ya. Antum dengar tadi kisah Nabi Ibrahim dengan istrinya Hajar dan putranya Ismail ditinggalkan. Hajar dan Ismail yang masih kecil, ya, di suatu padang tandus tanpa adanya pepohonan, tanpa adanya orang, ya, tanpa adanya kehidupan, padang tandus, enggak ada kehidupan. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Aku tinggalkan, ya, istriku, keturunanku di suatu tempat yang tidak ada tetumbuhan, tandus. Ya, sehingga Hajar pun apa? Ketika ditinggal mengejar, ya, mengatakan, "Taib, amarakallahu bihadza?" Ditinggal lagi, dikejar lagi, ditanya lagi, "Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku dan putramu di sini?" Tidak dijawab. Laju lagi, berjalan, dikejar lagi, menunjukkan berat. Ya. Seperti itu perjuangan, ya, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tanya. Nah, kita pun mungkin terkadang dihadapkan seperti itu, ya. Menuntut ilmu, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk menuntut ilmu? Iya, Allah yang memerintahkan saya untuk menuntut ilmu untuk keselamatan saya dan kamu serta anak-anak kita. Iya kan? Yang akan menyelamatkan kita, istri kita, anak-anak kita, ilmu. Dan tentunya itu setelah kita lihat, pandang, tentunya tidak ada perkara yang darurat di rumah, ya, tapi kalau ada perkara yang darurat, ya, menyesuaikan. Ya, sampai darurat umpamanya anaknya sakit semua, merengek-rengek semua, ya, kita dadah saja, saya mau belajar umpamanya, gak mau tahu, jangan. Jadi kita harus mampu menyesuaikan. Kalau kondisinya darurat, ya, ganti. Masya Allah ada kemudahan, ya, dengan mendengar radio tadi. Radio kita dengarkan untuk mengganti waktu-waktu yang kita, darurat, kita tidak bisa hadir ke majelis ta'lim, bukan untuk selamanya, ya, di waktu-waktu darurat saja. Tetap beliau memilih sabar sebagai istrinya. Warohala Ibnu Qasim ila Malik, sehingga Ibnu Qasim berangkat dengan demikian, sudah tegar dalam meninggalkan istrinya karena sudah punya jawaban. Istrinya rela ditinggal bertahun-tahun dan tetap statusnya sebagai istrinya. Dan ini pun tentunya apa, dengan memperhatikan kebutuhannya, bukan berarti suami meninggalkan begitu saja. Set, tinggal. Ya. Bagaimana kesehariannya? Bekalnya sudah ditinggalkan. Ya, atau mungkin kalau punya mertua dititipkan ke mertua. Tolong titip putra bapak lagi. Saya mau belajar lagi umpamanya. Atau bagaimana rundingnya dengan pak mertua? Wa baqiya indahu 17 sanatan mulaziman lilikin. Pergi Abdullah bin Qasim meninggalkan istrinya yang sedang hamil, dan beliau mulazamah, duduk setia menimba ilmu selama 17 tahun di hadapan Imam Malik. Subhanallah. Ya. Pas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 17 tahun. Bagaimana saya pilih? Enggak ada HP. Ya. Enggak ada tukang pos. Baik. Sekarang kita insyaallah belajar di Yaman, di Saudi sudah ada panggilan video. Ya, kangen tinggal apa, pencet, bisa lihat istrinya di rumah. Ya. Dahulu bagaimana perjuangan dalam meninggalkan sanak famili untuk menuntut ilmu. Masya Allah, ini sabar dua-duanya. Suami sabar dalam menuntut ilmu, istri yang ditinggalkan sabar ditinggal. Yang kedua-duanya diberikan kesabaran dalam menempuh ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kedua-duanya tidak tafrid dan ifrat, tidak melampaui batas dan tidak kurang tadi. Suami pun tidak kurang. Artinya tidak, jangan sampai tidak mau tahu tentang kondisi istrinya, tapi penuhi ya sebelum pergi, sekiranya cukup kebutuhannya. silahkan, ya harta saya di sini, kalau kurang jual itu, jual ini, sampai saya pulang nanti, pokoknya seperti itu. La yabi'u wa la yashtari. Beliau duduk selama 17 tahun di sisi Imam Malik, tidak melakukan jual beli, bukan untuk dagang, bukan untuk bisnis, tapi duduk dalam rangka menimba ilmu. Baik. Bal himmatuhu masrufatun ila talabil ilmi. Tapi justru kesepakatannya ini dicurahkan semuanya untuk menuntut ilmu. Sayang tadi jauh-jauh. Ngapain untuk saya bekerja? Ngapain untuk dagang? Menimba ilmu. Ya. Kenyang atau tidak kenyang, makanan dari pondok sudah diterima oleh beliau. Ya. Di pondok Imam Malik ketika itu. Ya. Seadanya. Wa fi hadhihi al-muddati waladat zawjatuhu gulaman wa kabura. Di waktu 17 tahun ini, istrinya yang sedang hamil di awal tadi ditinggalkan, melahirkan putranya. Dan putranya ini berkembang besar. Bertumbuh dengan pertumbuhan yang besar. Wa lam yakun ya'lam Ibnu Al-Qasim bi waladati waladihi. Dan Ibnu Qasim sendiri enggak tahu anak ini lahir hari apa, tanggal berapa, tahun berapa. Enggak tahu. Cuman ya kira-kira. Kira-kira ya beliau hamil sudah tahu ini berapa bulan. Oh, berarti hamil sekian bulan, lahir sekian bulan lagi. Adapun harinya beliau enggak tahu. Ya, kapan dilahirkan putranya ini? Tanya. Beda dengan kita ya. Mau lahir apa? Bulan dulu ini mau lahiran. Baik. Harus disaksikan katanya. Seperti itu. Lianna akhbarahu qad inqata'at an zaujatihi mundhu rahilihi. Ya, karena beritanya sudah terputus semenjak beliau meninggalkan negeri Mesir ke Madinah sudah. Enggak ada berita lagi. Baik, sehingga itu sampai-sampai di antara para ulama ada yang punya slogan, kalau seseorang ingin mendapatkan ilmu, putuskan sudah dari segala hubungan yang akan menghubungkan ke orang-orang dekatnya. Kenapa? Karena kalau masih ada hubungan, sibuk. Iya. Pergi ke para ulama, masih apa? Masih ngitung keuntungan toko yang ditinggalkan, umpamanya bisnis. Akhirnya apa? Di sana bukan menghafal, tapi apa? Ngitung keuntungan. Ya, dari Indonesia laporan. Ini pemasukan hari ini sekian. Yang mikir masih bosnya juga, padahal lagi belajar. Dia dalam para ulama. Tanya. Ya, atau ada masyakil keluarga. Ya, SMS telepon sudah. Akhirnya mengacaukan pikiran sang suami. Tanya. Tapi diputuskan. Ya. Qala Ibnu Qasim, berkata Ibnu Qasim, fabaina ana dzata yawmin inda Malikin fi majlisihi, di suatu hari ketika saya berada di sisi Imam Malik di majlisnya, idza aqbala alaina haju Misri, tiba-tiba datang kelompok jemaah haji dari negeri Mesir. Yang dari kelompok jemaah haji Mesir tersebut, syabun musallamun, ada seorang pemuda yang musallam. Musallam ini imamah yang dililitkan ke muka seperti ninja. Tanya. Ya kan, suka lihat ke musallam seperti tergos, apa istilahnya, ninja seperti itu. Ya, pemuda yang musallam terlilit mukanya ini dengan imamah tadi. Tanya. Fasallama ala Malikin, pemuda tersebut mengucapkan salam ke Imam Malik, majlisnya Imam Malik. Sumaqal, kemudian berkata, afikum Ibnu Qasim, apakah di tengah-tengah kalian ini ada Ibnu Qasim? Ada enggak di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ibnu Qasim, Abdullah Ibnu Qasim? Fa asyaru ilayya. Jamaah yang ada di majlis tersebut mengisyaratkan kepadaku, kata Ibnu Qasim, pada nunjuk beliau. Itu Ibnu Qasim yang itu. Tanya. Fa aqbala alayya ya'taniquni wa yuqabbilu ma baina aini. Pemuda tersebut datang kepadaku, ya, dengan memeluk leherku dan mencium keningku. ya, ketika ditunjukkan oleh para jamaah yang ada di majlis tersebut, Ibnu Qasim itu yang itu orangnya, langsung pemuda tersebut memeluk lehernya dan mencium keningnya. Wa wajadtu minhu raihatal walad. Subhanallah. Kata Ibnu Qasim, aku dapati dari anak ini kok seperti anak. Beliau dapati dari pemuda ini kok bau anak ini. Padahal beliau kan sekian tahun, enggak tahu lahirnya kapan. Besarnya juga, tumbuhnya enggak tahu kapan nyuapinya, kapan ngajari jalannya. Iya. Enggak tahu beliau. Tapi ketika pemuda ini mendekat dan mencium keningnya, kok beliau merasakan bau anak. Ini bau anaknya. Tanya. Fa idza huwa ibni alladhi taraktu zaujati hamilan bihi faqad syabba wa qabura. Ternyata ini adalah anakku dari istriku yang dahulu aku tinggalkan dalam kondisi hamil. Subhanallah. Itu menunjukkan ada apa? Kaitan erat kuat ya, anak dengan orang tua. Baik. Sehingga jangan sampai tadi orang tua enggak eling, ya, enggak ingat anaknya. Baik. Kurang keterkaitannya, enggak peduli terhadap anak-anaknya. Masa bodoh. Anak saya sudah belajar di pondok umpamanya. Ya, enggak mau tahu. Baik. Wa hiya ni'matun minallahi jalla wa ala. Dan yang namanya anak-anak merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alal abdul mu'min, ya Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Baik. Sehingga ketika ada keterkaitan yang kuat antara orang tua dengan anak, maka itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Oleh karena itu hamba-hamba yang beriman, orang-orang yang beriman pasti memiliki kaitan erat kuat terhadap anak-anaknya. Tadharu hadhihi al-alaqatu liman ta'ammala al-Qur'an al-Karim wa sunnat al-mutahharata. Akan nampak jelas keterkaitan kuat antara anak-anak dengan orang tuanya, yaitu bagi orang yang mau memperhatikan Al-Qur'anul Karim dan sunnah yang suci. Ya. Tadi pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Qur'an, kisah Yakub dengan putranya Yusuf, itu akan mengingatkan kita bagaimana kaitan yang erat orang tua terhadap anaknya. Famatsalan najidu wasiyatullah subhanahu bihim. Seperti contohnya kita dapati wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap para anak dari orang tuanya, supaya apa? Ada keterkaitan erat orang tua dengan anak. Faqala subhanahu wa taala yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian dalam warisan. Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Ya, anak laki-laki memiliki dua ian dari anak-anak perempuan. Wa ma'lumun anna alwasiyata innama takunu fi amrin muhimmin wa li amrin muhimmin. Dan perkara yang ma'lum telah diketahui, yang namanya wasiat hanya saja terbukti dari perkara yang penting untuk perkara yang penting. Itu wasiat pasti. Nah, yang namanya wasiat adalah perkara yang penting untuk perkara yang penting pula. Itu salah satu contohnya. Dan contoh yang lain insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Ini baru mukaddimah pada itu. Ya, intinya kita sebagai orang tua harus terus menjaga keterkaitan kita dengan anak-anak kita. Jangan sampai berpangku tangan, tidak mau tahu. Baik. Dengan perkembangan dan pertumbuhan sehingga dan juga pelajaran anak-anak kita, ya, terus untuk dimonitor, ya, terus untuk dilihat bagaimana perkembangannya, bagaimana pelajarannya, bagaimana akhlaknya dan yang lain-lainnya, sehingga itu adalah kaitan erat orang tua dengan anak-anaknya. Barakallahu fikum.